kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dan ketahuilah bahwasanya bid'ah dan ahlul bid'ah dari berbagai macam jenisnya dicela di dalam syariat kita. Allah Azza wa Jal berfirman dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat ke-9, kata Allah Azza wa Jal, wa 'alallahi qasdus sabil wa minha ja'ir, dan sudah menjadi kewajiban kami, kata Allah Azza wa Jal, untuk menjelaskan jalan yang lurus, jalan yang al-haq, dan diantaranya juga sudah menjadi hak Allah untuk menjelaskan jalan-jalan yang menyimpang. Dan berkata Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan, as-sabilul qasd huwa tariqul haq, jalan yang al-qasd, jalan yang lurus, dia adalah jalan yang di atas al-haq. Wa siwahu minal turuq ja'irun anil haq, dan selain dari jalan al-haq, dari jalan-jalan, dia adalah jalan yang menyimpang dari kebenaran. Wa hiya turuqul bid'i wadh-dhalalat, dan jalan-jalan yang menyimpang tersebut adalah bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Dan bid'ah itu syai'un muhdats, sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'annya, dalam hadisnya, dan dalam salafnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaqulu fi akhir zaman, akan ada nanti di akhir zaman, mungkin di hari-hari ini, karena kita sudah mendekati akhir zaman, dajjalun kadzabun, yaitu akan muncul dajjal-dajjal. Sebelum muncul dajjal yang paling besar, akan muncul dajjal-dajjal yang banyak, yang mereka itu berdusta. Ya'tunakum bil ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang mereka itu dajjal-dajjal tersebut, ya ini membawa sesuatu yang baru dari hadis-hadis yang belum kalian pernah dengar, atau bapak-bapak kalian dengar hadis tersebut, artinya tidak ada di dalam sunnahnya yang sahihah hadis tersebut, tapi diriwayatkan, disampaikan oleh dajjal-dajjal ahlul bid'ah yang banyak di akhir zaman. Dan kata Rasul, wa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian terhadap mereka semua. La yudillunakum wa la yuftinunakum, jangan kalian disesatkan oleh mereka semua, jangan kalian terfitnah oleh mereka semua. Dan sesuatu yang bid'ah adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh pelaku bid'ah. Berkata Mu'adz ibn Jabal, yabtadi'u fihi qawlan aw haditsan, orang-orang ahlul bid'ah itu membuat sesuatu yang baru dalam perkataan atau dalam hadis. Laisa min kitabillahi wala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada di dalam Al-Qur'an perkataan tersebut, hadis tersebut, atau juga tidak ada di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, di dalam sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum mabtudi'an, dan hati-hati kalian, kata Mu'adz bin Jabal, dari apa-apa yang dibuat-buat oleh orang-orang ahlul bidah, dari perkara-perkara yang baru. Innama mabtudi'an dolalah, sesungguhnya apa yang dibuat oleh mereka adalah perbuatan kesesatan. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dolalah, setiap kebid'ahan adalah kesesatan, wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya dalam api neraka. Semua bid'ah, baik bid'ah dalam masalah-masalah dakwah yang tidak seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Rasul, bid'ah maka kesesatan. Baik bid'ah dalam masalah jihad, seperti jihadnya orang-orang Khawarij, di hari ini banyak muncul yang merusak negara, merusak kaum muslimin, itu adalah jihad yang sesat. Dan bukan jihad tapi jahat yang dilakukan oleh orang-orang yaitu Khawarij, seperti Al-Qaeda dan seterusnya, dan semuanya tercela. Kenapa? Karena menyelisihi sunnah, menyelisihi petunjuk, menyelisihi syariat. Dan seorang tabi'in, ya, dia melihat seorang yang sholat setelah waktu subuh dengan memperbanyak sholat lebih dari dua rakaat. Seorang tabi'in tersebut yaitu Sa'id bin Musayyab. Kemudian dia melarang orang tersebut sholat. Maka orang tersebut ketika dilarang dia mengatakan, ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu ala sholat? Apakah aku akan diazab gara-gara sholat ini? Kata Sa'id bin Musayyab, la, tidak akan diazab gara-gara sholatmu. Lakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Akan tetapi Allah akan mengazabmu, menyiksamu, karena engkau menyelisihi sunnah. Apapun bentuknya, baik perkataan, perbuatan, dakwah atau jihad, maka semuanya akan diadab oleh Allah Azza wa Jal. Karena setiap yang menyelisihi sunnah adalah kesesatan. Dan Syekh Al-Albani mengatakan tentang perkataan Sa'id bin Musayyab ini, dia mengatakan, uttuhima ahlul bid'ah ahli sunnah bi'anahu yunkiru zikr wa sholat. Orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, menuduh ahli sunnah mengingkari zikir dan mengingkari sholat. Wahum fil haqiqah laysa kadzalik. Padahal mereka ahli sunnah bukan demikian. Innama yunkiruna khilafahum lissunnati ala sholat wa zikir wa ghairu dzalik. Sesungguhnya ahli sunnah itu hanya mengingkari ahlul bid'ah terhadap apa-apa yang mereka berselisih dari sunnah, baik bentuknya zikir, sholat, dan selain dari itu. Sesungguhnya seorang yang menyelisih sunnah, maka dia tercela. Maka wahai kaum muslimin, jamaah Jumat ya rahimani wa rahimakumullah, pelajarilah sunnah. Sesungguhnya kalian dengan sunnah akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita benar-benar termasuk menjadi ahli sunnah wal jamaah. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Fastaghfiruh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana ila al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu 'ala an-nabiy wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qom muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kata Abu Aliyah, seorang tabi'in, pembesar yang tabi'in juga termasuknya, dia mengatakan, ta'allamul Islam, wajib kalian belajar Islam. Fa'idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Dan jika kalian benar-benar sudah belajar Islam dengan keislaman yang benar seperti di zaman Rasul dan sahabat Rasul, maka jangan kalian membenci Islam. Wa'alaikum bisiratil mustaqim fa'inna huwal Islam. Dan wajib bagi kalian berpegang teguh dengan jalan siratal mustaqim, karena itulah Islam. Dan janganlah kalian menyelisih jalan yang lurus tersebut. Jangan kalian menyimpang dari jalan yang lurus tersebut ke arah kiri maupun arah kanan, yaitu dengan mengada-ngadakan perkara-perkara baru dalam agama, membuat-buat perkara baru dalam agama, baik dalam masalah perkataan, perbuatan, atau dalam masalah-masalah dakwah, atau bahkan masalah-masalah jihad fisabilillah. Jangan. Sesungguhnya kata Abul Aliyah, fa innaha tulqa bainal muslimin al adawa wal baghdha. karena perkara-perkara bid'ah itu akan menimbulkan di tengah-tengah kaum muslimin permusuhan dan kebencian. Ini buruknya bid'ah. Dan buruknya bid'ah lagi, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, dia mengatakan sahibu bid'ah, orang yang melakukan perbuatan bid'ah, baik perkataan, perbuatan, dakwah atau jihad dan seterusnya, ya, ma yazdadu minallahi ijtihadan wa siyaman wa salatan illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah pelaku bid'ah dia bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, baik dengan sholatnya atau dengan puasanya atau dengan bersungguh-sungguh dalam masalah mungkin dakwah dan jihad dan seterusnya, tapi sesungguhnya semakin dia bersungguh-sungguh di dalam perkara bid'ahnya, semakin dia menjauh dan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan al-iqtisadu fi sunnati khairun minal istihadi fil bid'ah. Sesungguhnya sederhana Anda beribadah, sederhana Anda berkata, berbuat, dan tidak berjihad kecuali dengan sunnah, dan tidaklah Anda berdakwah kecuali dengan sunnah. Sederhana kalian. Di atas sunnah itu lebih baik daripada Anda bersungguh-sungguh. Tapi di atas kebid'ahan, maka wahai kaum muslimin, lebih baik kita itu ngikutin syariat, dan ini yang selamat. Dan ahlul bid'ah dan orang-orang yang berbuat kebid'ahan, maka dia tidak akan selamat dari ancaman Allah Azza wa Jalla. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya kewajiban kita belajar sunnah dan mengamalkan sunnah, dan belajar tentang perkara-perkara bid'ah agar kita bisa menjauhinya. Sesungguhnya orang yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, lambat laun dia akan terjerumus dalam keburukan juga. Maka wajib kita mengetahui bid'ah-bid'ah agar kita bisa terhindar darinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.